cinta tak punya mata, bila hati tak punya iba, percuma ku jauh melangkah. Kini aku baru sadari I'm not afraid.